kan seharusnya berakhir dengan kenyataan yang menyenangkan. Harapan-harapan seharusnya terwujud menjadi kenyataan. Tetapi dalam realita kehidupan ternyata semua tak sejalan. Yang ada kecutnya kenyataan, pahitnya kehidupan, membuat banyak insan manusia tak lagi ingin berjalan di dalam dunia, segera ingin mengakhiri kehidupannya karena dia merasa penuh dengan pengkhianatan. Ya, kecutnya kenyataan terjadi di berbagai arena kehidupan, bukan saja ketika orang berpartai, tapi juga di tempat pekerjaan, bukan saja di tempat orang kerja, tapi juga di dalam gereja, bukan saja di dalam gereja, tetapi dalam berbagai agama. Semua ranah telah ada kenyataan yang sangat menyakitkan, sehingga semakin hari kenyataan semakin kecut rasanya, bahkan pada waktunya membuat orang menjadi kebal rasa, tak lagi merasa kecutnya kenyataan karena ia sudah menyatu dengan kenyataan yang penuh dengan kepalsuan. Ia berubah pada dirinya menjadi kenyataan yang menjadikan, ya, sebuah kenyataan baru lagi. Tetapi tetap saja kecut rasanya. Namun ingat, kecutnya kenyataan menjadi kebiasaan. Ditelan, dinikmati dalam keterpaksaan, namun lambat laun menjadi kenikmatan. Akhirnya manusia menghadapi kehancuran. Harga diri tak lagi ada di sana. Integritas itu hanya kata-kata. Kata dan perbuatan tak lagi sejalan karena semua penuh dengan aksesoris dan tipuan. Apakah tak lagi ada harapan untuk menemukan orang berintegritas yang layak mendapat pujian? Jawabannya masih. Semoga itu adalah Anda sendiri. Jangan mengharap orang lain, tapi dirilah yang berubah. Dirilah yang menjadi orang yang bercita-cita, menggapai idealisme yang tinggi, yang tahu memiliki arah hidupnya dan nilai-nilainya, yang bangga dengan dirinya, yang selalu melakukan apa yang dikatakannya, yang kata-katanya bisa diandalkan oleh sesamanya. Iya, yang melakukan apa yang seharusnya, bukankah itu menyenangkan? Iya, akan menjadi pemenang di kehidupan. Kecutnya kenyataan, jangan lagi tambah rasa kecutnya. Kecutnya kenyataan, mari kita rubah supaya menjadi sebuah kenikmatan. Sama-sama, pasti kita bisa. Bersama saya, Bigman Sirait.